Selamat siang Bapak Eri. Selamat siang. Ya, silakan Pak Eri. Ya, anggota DPR sekarang yang tahu banyak seperti zaman Orde Baru waktunya Pak Harto bersikap sedemikian. Maka nggak heran misalnya 48 partai ini yang bakal memilih calegnya. Apa masyarakat tahu itu mutu-mutu yang bakal calon jadi anggota DPR itu? Jangan-jangan mungkin itu ekspreman tadinya itu menjadi anggota DPR. Terima kasih. Oke, Bapak Hendri, selamat siang. Selamat siang, Bu. Silakan. Itu hal itu udah biasa, Bu. Apalagi nanti anggota DPR-nya dari artis-artis, nanti dia mau shooting lah, nanti urusan shootingnya lagi. Nanti bagi yang menterinya atau yang pengusaha ngurus usahanya dulu daripada ngurusin negara ini, Bu. Apalagi masalah krisis ini terjadi, pasti dia mau menyelamatkan perusahaannya dulu daripada negara kita ini. Terima kasih. Oke. 633-9160 Ibu Maria, selamat siang. Halo. Halo. Ya, Ibu silakan. Ya, Bu. Kasian tuh anggota DPR sampai capek ketiduran, Bu. Sampai ngantri itu buat duit tugasnya ya, Bu, ya. Gitu aja, Bu. Oke, terima kasih. Bapak Yudi. Ya, selamat siang. Silakan, Pak Yudi. Ya, tapi saya lain nih. Begini, saya kan juga suka ikut-ikut di acara diskusi seminar ya. Suatu waktu saya juga ngantuk. Tapi mengenai DPR ini, saya maaf agak berbeda dengan yang lainnya. Begini, itu sih nggak jadi persoalan dia ngantuk. Tapi menurut saya mengukurnya bukan dia ngantuk atau nggak ngantuk. Bisa aja dia nggak ngantuk juga kalau dia mungkin kinerjanya nggak benar. Jadi pada waktu itu mungkin kondisinya yang kurang baik, dia ngantuk begitu. Tapi buat saya yang penting dari awalnya tuh dari publik tidak menyoroti dia sebagai seorang yang korupsi atau segala bentuk yang jelek-jelek. Itu aja komentar saya. Oke, terima kasih. Bapak Rudi. Terputus, silahkan 633-9160. Untuk Anda mitra bisnis yang ingin juga menyampaikan pandangan Anda mengenai fenomena ini, Anda boleh menghubungi line telepon Pax FM yang kami sediakan untuk menampung opini Anda di 633-9160. Kita masih menyoroti mengenai anggota DPR yang tertidur lelap ketika mengikuti sidang pengambilan keputusan dan menunjukkan bahwa rapat-rapat di DPR ini tidak betul-betul serius. Bapak Yongki. Pak Yongki, ya, silahkan. Saya kasih komentar aja, maka itu lebih baik. Mendingan golput aja, kan? Pilih, terima duit sogok, kan? Kerja nggak bener, tidur. Mendingan dari golput aja, deh. Oke, terima kasih. Bapak Alim. Ya, halo. Ya, silahkan. Ya, saya mau mengomentari Bapak Inta di tidur nggak apa-apa katanya. Namanya rapat kok tidur, dibilang nggak apa-apa lah. Itu gimana tuh caranya tuh? Mungkin mereka malam-malam kesibukan kali ya cari cewek di hotel. Itu aja, Pak. Oke. Okay. Ya, terima kasih. Masih adakah di antara Anda yang ingin juga berbagi opini bersama kami? Masih ada kesempatan, silakan di 633-9160. Kita masih menyoroti mengenai anggota DPR yang tertidur lelap ketika mengikuti sidang pengambilan keputusan dalam rapat kerja antara pemerintah dan panitia khusus, di mana ini menunjukkan bahwa rapat-rapat di DPR tidak betul-betul serius. Apakah Anda punya komentar mengenai hal ini? Masih kami tunggu di 633-9160. Bapak Budi, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Iya, silahkan Bapak. Iya, saya hanya mau menyikapi, kalau negara ini mau pulih, tolong para yang udah dipilih oleh rakyat itu bertanggung jawab. Anda itu punya amanah. Kalau Anda punya moral yang baik, negara ini juga pasti baik. Tapi kalau misalkan Anda tidak punya moral yang baik, negara ini pasti akan hancur. Ini yang kasihan itu adalah rakyat. Rakyat ini semua yang jadi beban bagi petinggi-petinggi sekarang. Udah tahu negara lagi susah, negara lagi krisis, mereka bersidang dengan santai, dengan tidur, dengan tidak memperdulikan tanggung jawab. Tolonglah, saya minta realita sebagai pejabat itu, moralnya, karakternya itu dibentuk dulu, baru kita pilih. Kalau misalkan pejabat tidur melulu, buat apa kita pilih? Itu aja, Bu. Ya, terima kasih. Bapak Anan, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Silakan. Ngelihat fenomena kayak gini kayaknya gemes juga buat saya sih sebenarnya. gimana kalau negara ini udah gini aja deh, digadein aja ke negara yang lain, biar diatur sama pemerintahan mereka deh, biar lebih tegas, biar lebih disiplin gitu. Karena kalau kita berkaca sama negara-negara yang di luar sana kan semuanya maju-maju berkat kedisiplinan masing-masing per individunya. Nah sekarang kayak gini gimana? Pemimpinnya aja korupsi, anak buah korupsi kok nggak boleh gitu. Gimana nggak bu propaganda kita? Enggak. Ya terima kasih Bapak Robert. Selamat siang. Satunya usulnya cuma satu aja. Iya. Gajinya selama ini ditarik aja, balik suruh kembaliin. Karena nggak kerja kok, gaji buta. Terus mesti tahu itu dari partai mana. Itu partai yang memasukkan wakil rakyatnya yang nggak benar. Partainya yang memang harus diberi ganjaran. Partai mana? Sekarang partai kok. Partai lain kenyataannya dengan hasilnya itu. Hasilnya dengan kenyataan itu beda sekali. Dan itu moralnya memang harus dikenain ya. Kalau rakyat sudah kelihatan sudah marah ini cukup besar. Terlalu terlampau, keterlaluan mereka itu ya. Oke.